إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها المسلمون ada sekelompok kaum, satu komunitas yang bertitel agama, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulunya sangat memuliakan mereka sebelum kedatangan umat yang mulia ini, yakni umat Islam. Mereka adalah kaum Yahud, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan tentang keutamaan dan kemuliaan mereka lebih daripada kaum-kaum yang lainnya di zaman tersebut. Dalam Al-Quranul Karim, pada prosesi menerangkan tentang keutamaan dan kemuliaan mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idh qala Musa liqaumihi, ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum. Idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin." Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pihak yang Al-Qur'an turun kepada beliau. Ketika Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi yang Allah utus kepada Bani Israel, dalam ayat ini berkaitan dengan kaum Yahudi. Ketika dia katakan kepada kaumnya, yakni kaum Yahudi, wahai kaumku, ingatlah anugerah Allah kepada kalian. Ketika Allah menjadikan dari diri kalian, dari bangsa kalian, dari komunitas kalian, para nabi. Nabi banyak sekali datang dari Bani Israel. Dan Allah menjadikan pada diri-diri kalian raja-raja. Dan Allah berikan kepada kalian yang Allah tidak berikan kepada orang lain di zaman tersebut. Para nabi paling banyak di antara nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada umat manusia datang dari Bani Israel. Dan dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari, menerangkan bahwasanya yang dimaksud dengan seseorang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai raja padahal bukan memiliki kekuasaan atau wilayah, seseorang di zaman tersebut ketika memiliki pertama istri, kemudian yang kedua tempat tinggal, yang ketiga adalah pelayan yang membantu dia di zaman tersebut, laksana raja. Atau pada sebagai riwayat yang lainnya, bahwasanya seseorang ketika dia memiliki istri, memiliki tempat tinggal sebagai hunian, demikian juga memiliki kendaraan yang bisa membawa dia kemanapun yang dia inginkan, di zaman tersebut laksana raja. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nikmat yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walaqad ataina Musa al-kitaba wal hukma wan nubuwa wa faddalnahum minal wa faddalnahum 'alal 'alamin. Warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin." Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwasanya ada seorang nabi namanya Nabi Musa yang Allah utus kepada kaum Bani Israel. Di antara anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa paling pertama dari sisi keagamaan, Allah berikan kepada dia kitab, Allah berikan kepada dia kenabian, Allah juga berikan kepada dia hikmah. Kemudian secara umum dari kalangan umat Bani Israel, Allah berikan kepada mereka rezeki yang baik-baik serta Allah utamakan, muliakan, unggulkan mereka dari umat-umat yang lainnya di zaman tersebut. kaum Yahud adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di zaman itu. Namun keadaan berubah. Kemuliaan mereka ingkari. Keunggulan dari Allah terangkat dikarenakan mereka bermaksiat kepada Allah, menyelisihi Rasulnya, dikarenakan mereka durhaka akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kedurjanaan mereka, kemaksiatan mereka luar biasa besarnya, akhirnya menyebabkan nikmat yang Allah berikan kepada mereka tersebut terangkat. Ketika Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, disitulah nampak bahwasanya ternyata mereka adalah bangsa yang pembangkang, bahwasanya mereka adalah bangsa yang keras kepala, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan dan perintah dari Allah tabaraka wa taala. Perhatikan ketika Nabiullah Musa alaihissalam menerangkan kepada mereka tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak begitu banyak syariat. Bahkan mereka mengancam kepada Nabi Musa bahwasanya kami tidak akan beriman kepada engkau kecuali kami setelah melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Bentuk pembangkangan mereka. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau kecuali setelah kami melihat Allah secara terang-terangan. Allah berikan kepada mereka nikmat manna wassal. Namun mereka mau mengganti dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Mereka bosan dengan dua jenis makanan tersebut. Mereka minta fumiha wa adasiha wa basaliha dan seterusnya. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka melalui lisan Nabiullah Musa alaihissalam, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqara, Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Perintah yang sangat mudah untuk diamalkan. Carilah sapi di luar sana kemudian disembeli. Namun tidak. Karena pembangkangan mereka, mereka mencari alasan ini dan alasan itu. Apa warnanya, berapa umurnya, jenis bagaimana. Terus membuat Nabi Musa alaihissalam tidak sabar dengan hal tersebut. Yang lebih daripada itu lagi, bahwasanya pembangkangan mereka, keras kepalanya mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seluruh nabi dan rasul, memberikan mukjizat, memberikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada manusia di luar kebiasaan, dan itu paling banyak di kalangan Bani Israel. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani Israel ija'ahum, sungguh telah kami berikan kepada Nabi Musa 9 tanda-tanda kebesaran Allah, silakan tanya kepada mereka apa saja tanda-tanda tersebut. Yang mana tanda-tanda tersebut ketika terjadi pada suatu kaum, dia melihat dengan tanda-tanda tersebut keluar biasaan Allah, merupakan sebab terbesar dia akan beriman kepada Allah, akan percaya dengan Nabi yang diberikan mukjizat tersebut. Namun apa yang terjadi? Tidak. Justru mereka semakin membangkang. Mereka melihat tongkat berubah menjadi ular yang besar. Mereka melihat tongkat bisa membelah lautan. Mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Api berubah menjadi darah. Maksud kami air berubah menjadi darah. Datangnya kutu yang begitu banyak jumlahnya. Datangnya katak yang begitu banyak jumlahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya itu mereka tolak. Kesemuanya itu mereka tidak terima. Bahkan membuat mereka saking keras kepala dan membangkang. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rahimallahu Musa qad udiya bi'af min dzalika fasabara, semoga Allah merahmati Nabi Musa, sungguh dia telah bersabar lebih daripada itu. Dia telah disakiti namun dia bersabar ketika diperlakukan keras kepalaan, pembangkangan dari kaum Yahudi kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Ayuhal muslimun, jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buah hasil dari pembangkangan yang merupakan balasan dan ganjaran ketika Allah berikan nikmat kepada mereka, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada kesyirikan mereka tempuh, beramal dengan tagut mereka pun tempuh, bahkan membunuh para nabi mereka pun lakukan akan hal tersebut. Adakah dosa yang lebih besar daripada membunuh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wajawazna bi bani Israil fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha." Apa kata Nabi Musa? "Innakum qaumun tajahalun." Ketika Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Musa, Allah menyelamatkan kaum Bani Israel dari rongrongan Firaun dan bala tentaranya, berhasil menyeberang ke seberang lautan, selamat dari kejaran kerajaan Mesir. Sampai di seberang, bukannya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kepada para nabi, Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun ketika itu, bahkan membuat mereka melakukan perbuatan yang paling besar di permukaan bumi. Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Wahai Musa, jadikanlah kami kesesembahan kepada mereka, memiliki sesembahan. Akhirnya Nabi Musa memvonis mereka bahwasanya sungguh kalian adalah kaum yang jahil. Sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah mereka melakukan dosa yang paling besar yang mana Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Mereka beramal dengan thagut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakamu ila thaguti wa qad umiru ayakfuru bih." Kaum Yahudi diajak untuk beriman kepada Al-Quran, diajak untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka mereka malah mereka mengajak untuk beriman kepada thagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk meninggalkan thagut. Demikian juga mereka adalah pembunuh para nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakhbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun." Dua reaksi yang berbeda ketika datang kepada mereka para nabi. Entah itu mereka dustai ketika mereka tidak terima, bahkan pada posisi mereka, pada posisi paling tinggi mereka pun tidak segan-segan untuk membunuh para nabi dan rasul ketika itu adalah jalan yang Allah Subhanahu wa taala giring kepada mereka kepada kebaikan. Tidak diterima, tak segan-segan mereka untuk membunuhnya. Buah hasil karena membangkang, buah hasil dari kekeras kepalaan, tidak mau tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan buruk yang lainnya yang juga berasal dari kaum Yahudi, bahwasanya mereka memakan, mengkonsumsi hal-hal yang datang dari keharaman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Di antaranya juga adalah makan harta riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhum wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirin adaban alima." Dan mereka mengambil riba, mengkonsumsi riba, serta mereka memakan harta umat manusia dengan kebatilan. Akhirnya Allah menyiksa mereka karena memakan harta yang haram. Dan inilah ciri daripada kaum Yahudi. Sifat yang Allah bocorkan kepada kita tentang kebobrokan kaum Yahudi. Demikian juga terkadang yang mereka lakukan adalah mencari-cari alasan, mencari-cari cara untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mencari cara untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan dengan cara yang begitu mudah. Tipu daya, muslihat. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang diriwayatkan Imam Ibnu Battah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk larangan kepada umatnya untuk tidak mencontoh sebagaimana perbuatan kaum Yahudi, "La tartakibu martaqabatil yahud fatastahillu maharimallahi bi adnal hiyal." Janganlah kalian menunggangi apa yang ditunggangi oleh kaum Yahudi. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan alasan-alasan yang sangat sepele, murah, gampang sebenarnya untuk ditinggalkan, namun hanya karena hawa nafsu mereka menempuh hal tersebut. Ini berkaitan dengan sebagian perkara diterangkan oleh sebagian ulama tentang makna hadis tersebut, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada mereka untuk memakan lemak dari daging sembelihan, mereka mencari cara agar supaya tidak sia-sia halal tidak sia-sia lemak tersebut, mereka meleburnya menjadi minyak, kemudian mereka menjualnya. Padahal Allah telah mengharamkan untuk mengkonsumsi lemak dan juga anakan dari lemak tersebut. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mereka untuk mencari, mengais dengan profesi nelayan di lautan. Pada hari Sabtu mereka mencari cara untuk menghalalkan hal tersebut. Mereka memasang jala di malam Sabtu agar tidak terkena di hari Sabtunya. Nanti mereka memetik hasilnya di pagi hari Ahad, lewat dari hari Sabtu. Padahal hari Sabtunya mereka dilarang. Dan ini cara yang begitu mudah dari mereka untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Oleh karena itu, Nabi SAW melarang akan hal tersebut. Tentang kedurhanaan mereka, kedurhanaan mereka, kedurjanaan mereka, demikian juga keras kepala mereka, bahkan mereka divonis sendiri oleh seorang yang dahulunya beragama Yahudi namun masuk Islam dan bagus keislamannya, seseorang sahabat yang namanya Abdullah bin Salam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan tiga pertanyaan sebagaimana yang datang dalam Sahih Bukhari. Tiga pertanyaan tersebut yang akan membuktikan bahwasanya dia adalah seorang nabi ketika bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menjawab tiga pertanyaan tersebut melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Abdullah bin Salam pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Bukti beriman dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun terjadi pembincangan yang ringan setelah itu bahwasanya, "Ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buhtun." Wahai Rasulullah, sungguh kaum Yahudi adalah kaum yang durhaka. Ini diakui sendiri oleh siapa? Orang yang dahulunya berada dan memeluk agama Yahudi, Abdullah bin Salam. Kedurhakaan tersebut diterinci lagi oleh Abdullah bin Salam bahwasanya mereka ketika mengetahui bahwasanya aku sudah masuk dalam agama Islam dan meninggalkan agama Yahudi, pasti mereka akan mencela aku, pasti akan mereka menghina aku, dan pasti mereka akan merendahkan aku, dan itu terbukti. Masyarakat muslimin jamu jumat yang moga-moga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kedurhakaan dan kejurjanahan dari kaum Yahudi pantaslah untuk mereka disiksa dan diazab serta dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu hukumnya berupa hukuman yang disegerakan di kehidupan dunia, atau bahkan hukuman yang juga Allah subhanahu wa ta'ala akhirkan di kehidupan akhirat. Di antara hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala segerakan bagi mereka di kehidupan dunia adalah bahwasanya al-maghdub, mereka terkutuk, mereka dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hal itu merupakan doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin dalam salat mereka paling sedikitnya dalam sehari sekitar 17 kali. Dalam 5 rakaat, dalam 5 waktu salat sebanyak 17 rakaat di dalam salat 5 waktu mereka. Yang dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sepakat kaum muslimin bahwa mereka adalah kaum Yahudi. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah benci dan Allah tidak suka kepada mereka, dan itu dibaca setiap hari agar tancap di dalam hati kaum muslimin bahwasanya inilah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum Yahudi. Hukuman Allah bagi mereka juga bahwasanya mereka telah terlaknat dengan lisan dari para nabi dan rasul. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, lu'inal ladina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dalika bima asawwakanu ya'tadun. Lisannya Nabi Dawud, lisannya Nabi Isa, bahkan lisan orang-orang yang memiliki lisan yang mengetahui tentang kebobrokan mereka, terlaknat. Mereka adalah terlaknat dengan lisan para nabi dan rasul karena perbuatan mereka, kedurhakaan mereka, kedurjanahan mereka, keras kepala mereka, pembangkangan mereka kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga diberikan hukuman oleh Allah subhanahu wa ta'ala kerendahan dan kehinaan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, duribat alaihimuz zillatu aynama tukifu. Mereka diberikan kerendahan, dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehinaan, dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada, dihinakan. Dimanapun mereka berada, Allah subhanahu wa ta'ala merendahkan mereka karena kedurjanahan mereka. Paling parahnya, ya Allah subhanahu wa ta'ala belum tentu untuk menyiksa atau mengadab kaum-kaum yang lainnya lebih daripada Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka bahwasanya mereka dikutuk menjadi hewan yang rendah dan hina. Dikutuk menjadi babi dan juga kerawal. Iyadubillah. Kunu kiradatan khasi'in. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kalian babi, jadilah kalian kera. Bentuk jelmaan yang paling buruk dari kalangan binatang. Binatang yang hina. Di antara kalangan-kalangan binatang yang hina, yang Allah subhanahu wa ta'ala kutuk mereka karena pembangkangan mereka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma amma ba'du, ayyuhal muslimun, demikianlah keadaan kaum Yahudi yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim, serta Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan kepada kita di dalam sunnah-sunnah beliau. Keadaan kaum Yahudi bersama Rabb pencipta mereka adalah keadaan yang paling buruk. Rabbul Alamin, penguasa jagat raya, yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, yang mengatur kehidupan mereka, mereka cela dengan celaan yang belum tentu mereka cela makhluk. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala dijuluki dengan julukan-julukan yang tidak tepat untuk dijulukan, untuk diterapkan, untuk digelari Allah tabaraka wa ta'ala. Pada sebagian kesempatan mereka mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak keturunan, artinya Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang tua atau bapak. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Ini adalah keluar biasaan dalam kedurhakaan. Terkadang mereka juga menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah memiliki rasa capek ketika menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu 6 hari. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menciptakan langit serta bumi dalam kurun waktu 6 hari. Dan kami tidak tersentuh dengan rasa capek. Namun seperti inilah anggapan orang Yahudi bahwasanya Allah butuh untuk istirahat pada hari ketujuh. Terkadang juga mereka menuding Allah Subhanahu wa taala pelit, bakhil dengan ucapan mereka, wa qalatil yahudu yadullahi maglula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Sebagai bentuk pembangkangan dari mereka, menuding Allah seperti ini, merendahkan Allah seperti itu, menghinakan Allah dan seterusnya dan seterusnya. Keadaan yang tidak dijumpai dari komunitas yang lainnya ketika mereka bermuamalah dengan Allah tabaraka wa taala. Bagaimana keadaan mereka dengan para nabi dan rasul? Telah terdahulu bahwasanya mereka adalah pembunuh para nabi dan rasul. Bahkan sampai akhir masa, mereka pun berhasil untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara memberikan racun kepada seekor kambing yang dihadiahkan di hari Khaybar, perang Khaybar, dan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memberikan hadiah tersebut? Seorang wanita Yahudia. Datang atsar yang indah dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tayali, datang juga dari Abu Hatim dalam tafsirnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna bani Israel yaqtulul anbiya fi kulli yawmin 300 nabiyyin, tsumma yuqimuna suq baqlihim fi akhirin nahar." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana hukum akan hadis ini adalah lahu hukmul marfu', karena tidak mungkin untuk mengucapkan ini kecuali dari sisi yang pernah dia dengar dari pemilik, yakni syariat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya kalangan Bani Israel mereka membunuh dalam satu hari 300 orang nabi. Kemudian di awal hari, kemudian di akhir hari mereka menegakkan kembali pasar-pasar mereka. Artinya selain mereka adalah pembunuh para nabi, mereka juga ternyata berdarah dingin, seakan-akan tidak ada hal yang terjadi luar biasa di hari tersebut. Di pagi harinya membunuh sekian banyak nabi, di sore harinya mereka melakukan pasar, kegiatan kehidupan sehari-hari merupakan hal yang durhaka dari mereka. Kesemuanya ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Yahudi adalah kaum yang durhaka, Yahudi adalah kaum yang keras kepala, Yahudi adalah kaum yang pembangkang. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencontoh mereka dalam banyak hal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra babin la dakhaltumu." Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.